Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah. Masmul Bukhari ya akhana saleh. Al-Imamul Bukhari masmuhu. Siapa namanya? Man? Muhammad Ibnu Ismail. Naam, Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Mughirah bin Basir bin Bargisbah Al-Ju'fi maulahum rahimahullah Abu Abdullah. Bab qaulillahi ta'ala wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Bab tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah kalian diberi ilmu, tidaklah kalian mendapatkan ilmu kecuali qalila. Sedikit saja. Di sini kalian domir tum kalian berlaku kepada seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minhum ulama'uha wa immatuha wa fuqaha'uha. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit saja, maka kalian di sini mencakup seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya tentunya ulamanya, di antaranya tentunya para imamnya, di antaranya tentunya juga para fuqahanya. Kalau mereka saja, para ulama, para fuqaha, para imam masuk ke dalam keumuman ayat ini, tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit saja, fakaifa bina, bagaimana dengan kita? Nah, al-insan mahma balagha min ilmihi mazal walam yazal mausufun bima fi hadhil ayah. Manusia mau mahmakan siapa dia, bagaimana kondisinya, apa kedudukannya, selama dia manusia pasti masih masuk ke dalam keumuman ayat ini. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Makanya disebutkan oleh para ulama, al-ilmu idza a'taitahu kullak lam yu'tika illa ba'dah. Ilmu itu kalau kita berikan seluruh apa yang engkau miliki dalam rangka ilmu, kita sudah memberikan semua yang kita miliki, harta, tenaga, waktu, pikiran, keluarga, semua. Lam yu'tika illa ba'dah. Tidaklah ilmu itu memberi kepada engkau kecuali sebagiannya. menunjukkan luasnya ilmu. Kama qila al-ilmu bahrun la sahilalah. Sebagaimana disebutkan, ilmu itu lautan yang tiada tepiannya. Dari sini kita bisa mengambil beberapa faedah, di antaranya apa yang mau kita sombongkan dengan apa yang kita miliki. Nah, ilmu terlalu luas. Jangan merasa ketika seseorang sudah memiliki kelebihan ilmu dibanding yang lainnya untuk kemudian dia berbangga. Terlalu luas ilmu tersebut. Nah, gak akan mungkin bisa siapapun dia. Dari sini juga kita mengetahui bahwa seseorang pasti ada yang, siapapun dia, pasti ada bagian dari ilmu yang dia tidak kuasai. Sehingga dengan ini tidak layak seseorang tersebut untuk ditaklidi, untuk di kita bertaklid kepadanya, kita membebek kepadanya. Karena seseorang, siapapun dia, seberapapun banyak ilmunya, pasti ada sesuatu yang dia tidak ketahui. Berarti ucapannya tidak semuanya benar. Sehingga mizan, al-mizan itu al-haq. Timbangannya itu al-haq. Seseorang dilihat, disodorkan dirinya kepada al-haq, bukan al-haq mengikuti timbangannya seseorang. Siapapun dia. Dari sini juga kita bisa mengambil faedah, seseorang apabila menyampaikan sesuatu, apabila berbuat sesuatu, datang al-haq, datang nasihat, datang mau'idah, datang kebenaran, jangan kemudian merasa malu untuk rujuk, tarajuk ilal haq. Jangan merasa malu dan sungkan atau kekeh dalam kebatilannya atau kekeliruannya dalam perkara apa saja. Ketika seseorang tahu bahwa dia ternyata keliru dalam perkara apa saja, termasuk perkara yang ringan. Kenapa? Karena pada hakikatnya, kalau dia menolak, kalau dia tidak mau menerima nasihat, kalau dia tidak mau menerima mau'idzah, kalau dia tetap bertahan dan kekeh di atas kesalahan dan kekeliruannya, dalam kondisi al-haq telah datang kepada dia, dalam kondisi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan al-haqqu min rabbik, al-haq, semua kebenaran itu dari Allah subhanahu wa ta'ala pada hakikatnya, berarti dia menolak apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-jaza' min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan, apa saja, dalam perkara apa saja. Jangan sungkan, jangan malu untuk menyatakan bahwa saya salah dan saya keliru. Akui saja. Karena resikonya besar ya ikhwan. Resikonya besar. Resikonya kita menolak apa-apa yang datang dari Allah. Kalau kita menolak apa-apa yang datang dari Allah, hati kita semakin tertutup, ada nuktatus sauda. Diberi poin hitam, diberi titik hitam dalam hati kita, walayadubillah. Semakin kita bertahan, semakin besar titik tersebut. Ini yang menyebabkan akhirnya seseorang menyimpang dari al-haq. Nah, baru kemarin mungkin saja dalam kondisi beberapa tahun yang lalu kita mengenal fulan di atas al-haq secara zahir, namun ternyata di situ ada sesuatu yang dia ingkari, di situ ada sesuatu yang dia bertahan atas kebatilannya, di situ ada sesuatu yang dia merasa bahwa dia harus seperti ini. Kenapa? Gengsi, takut derajatnya turun di sisi manusia, takut akhirnya dicela manusia, takut akhirnya ditinggalkan oleh manusia, takut akhirnya dijauhi oleh manusia. Faya ibadallah, al-i'tiraf bil khata' fadl, mengakui kesalahan ini suatu keutamaan. Jadikan ini sebagai prinsip baik kita. Nah, ya, karena dengan kita mengakui kesalahan, berarti kita kembali kepada al-haq. Hati kita semakin terbuka. Nah, apapun posisi kita. Barakallahu fikum. Ini diantara berfaedah terkait dengan wamat utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit saja. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Qais ibn Hafs. Naam. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Qais ibn Hafs, qala حدثنا عبد الواحد أي ابن زياد عبد الواحد ابن زياد البصري قال حدثنا الأعمش ما اسمه الأعمش سليمان ابن مهران نعم أحسنت بارك الله فيك Aina Muhammad Refi Amaujudun hu Aina tulab Al-Fasal Ashir Al-Ashir Mana? Ma ra'aituhum. Nah, Al-A'mash Sulaiman ibnu Mihran wa huwa muhaddithun kabir imam min a'immatil hadith wa ma'a dhalik kana lahu inayah kabirah fi ta'limil Qur'an lis-sighar. Al-A'mash dia seorang mukri, bukan karena mentang-mentang ilmu yang sudah tinggi akhirnya menyerahkan urusan anak-anak tarbiyatus shighar kepada yang lainnya. La, hadzal a'mash huwa mukri, seorang yang jago dalam ilmu qiraah. Untuk perhatikan muhaddits wa mukri. Nah, dia dahulu memiliki perhatian yang besar terhadap halaqatul Quran lis-sighar untuk anak-anak. Bahkan disebutkan dalam sirahnya, sekian banyak anak-anak dia berkeliling dengan menaiki tunggangan kudanya. Sekian puluh, bahkan sekian ratusan halaqah. Nah, kemudian mengajari mereka qiraah, qiraatul Quran, menunjukkan permasalahan Al-Quran ini permasalahan yang besar. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Al-Muta'allim wal-Mu'allim sama-sama masuk ke dalam khairukum, sebaik-baik kalian. Khaba wa khasir, rugi dan celaka. Wallahi khaba wa khasir, demi Allah, rugi seorang yang akhirnya kemudian entah dengan berbagai macam hujah dan alasan dia tidak mau belajar ilmu Quran, qiraatan wa tajwidan wa fahman wa tafsiran. Enggak mau belajar tajwidnya, enggak mau belajar qiraahnya, enggak mau belajar tafsirnya, enggak mau belajar pemahamannya. Terus apa yang dia sisihkan bagi Al-Qur'an? Apa? Nah. Enggak, seseorang tidak akan mungkin bisa lepas dari Al-Qur'an. Minimalnya dia butuh untuk membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, dengan mujawwad, dengan tajwid. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan, "Man lam yataghanna bil Qur'an falaisa minna." Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasalam. Barang siapa yang tidak taghanni, taghanni di sini termasuk tahsinus shaut, memperbagus suara dan juga ahkamu tajwid. Tidak mau belajar ghunnah dan yang lainnya. Bukan bagian, bukan golongan kami, kata Rasul alaihi salatu wasalam. Berarti orang yang tidak mau berusaha dosa besar. Waqa'a fi kabirah, masuk ke dalam kabirah, dosa besar. Orang yang bermudah-mudahan tidak mau belajar Al-Qur'an, tidak mau berusaha. Nah. Namun apabila sudah selesai dari atau dianggap sudah bagus dalam baca Al-Qur'an, jangan berhenti di situ. Terus pelajari makna-makna Al-Qur'an. Di antara makna-makna Al-Qur'an, hadis. Di antara makna-makna Al-Qur'an, al-fikih. Di antara makna Al-Qur'an, aqaid, akidah, i'tiqad, keyakinan. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan, hadza huwa al-a'mash. Ma'nahu 'alim kabir, muhaddis. Seorang ulama besar, namun terus memperhatikan halaqah-halaqah anak-anak. An Ibrahim, Ibrahim An-Nakhai. An Al-Qamah, wa Al-Qamah An-Nakhai, aw Al-Qamah. Naam. An Abdullah wa Ibnu Mas'ud. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Sanad ini termasuk yang dikatakan bahwa innahu ashahul asanid, ya, mulai dari A'mash sampai kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, ini mimma kila innahu ashahul asanid, termasuk dikatakan sanad yang paling sahih. Karena perawinya ini luar biasa. Derajatnya bukan sekedar thiqah biasa, tapi lebih dari itu. Nah. Hadza kadzalika al-A'mash kana shadidan 'inda tahdits mutasyaddid. Tidak mau bergampang-gampangan dalam meriwayatkan hadis. Mengapa? Khawatir hadis itu adalah kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknahu ish wahyu. Maknanya adalah apa? Berarti kalau itu hadis kalam Rasulullah, berarti wahyu. Kalau wahyu berarti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Khawatir jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bagus dalam menghafal, dalam menjaga wahyu tersebut, akhirnya wahyu tersebut hilang. Nah, yang dengan itu akhirnya banyak para muhaddisin, karena dia tidak bermudah-mudahan, bisa dibilang pelit dalam tanda kutip. Nah, tidak sembarang orang dia mau meriwayatkan. Akhirnya para muhaddisun wal ulama yatanafasun, berlomba-lomba agar bisa mendapatkan hadisnya A'mash. Di antaranya, ketika itu zaman tersebut adalah zamanul ilm. Status apapun, banyak dari muhaddisin yang ternyata pekerjaannya ada pada status tersebut. Entah dia petani, entah dia tukang bangunan, entah dia tukang kayu, entah dia sebagai pedagang, tukang sepatu, jualan minyak, banyak. Nah, famarratan zata yaumin, suatu ketika di suatu hari, al-A'mash, madza ya ikhwan, karena rambutnya sudah panjang, merasa sudah panjang, cukur ya. Nah, ini tukang cukurnya tahu ini A'mash ini. Nah, tukang cukurnya dapat ini cara. Ketika tengah mencukur, selesai. Lanjut, aku lanjutkan dengan syarat hadis. Seperti ini. Kata Mas, oh seperti itu. Khalas, taib. Keluar, pergi pakai imamah. Hah? Gak mau memberikan hadisnya. Nah, hadza huwa al-A'mash. Terkenal juga dengan termasuknya bisunnah. As-sada'u bil-haq. As-sada'u bisunnah. Kalau dia permasalah al-haq, lantang. Di antaranya apa? Suatu ketika ada seorang qassas, tahu qassas, tukang cerita, masuk di dalam masjid, membawa-bawa nama A'mash. Nah, dalam ceritanya ini, bilang ceritanya dusta. Dusta ceritanya. Dan itu seringnya para qassas seperti itu. Orang yang tukang cerita, mayoritasnya dalam cerita tersebut banyak dustanya. Mencatut. Nah, mencatut nama A'mash. Kok subhanallah ketika itu A'mash ada di situ. Wah, tentunya zaman dahulu bukan zaman sekarang medsos dan kamera. Seseorang terkenal dengan namanya belum tentu orang tahu bahwa itu adalah fulan. Nah, ternyata di situ ada A'mash. Cerita haddatsana al-A'mash. Menceritakan kepada kamu, kami meriwayatkan kepada kami al-A'mash. Akhirnya A'mash mendatangi halaqah tersebut. Sembari ini kisah nyata ya, ikhwan, alafu minkum. Sambari mengangkat ketiaknya sambil mencabuti bulu ketiaknya. Nah, kata orang qassas ini, ya syekh ala tastahi. Ya syekh, orang sudah tua, artinya A'mash ketika sudah berumur. Tidakkah engkau malu melakukan seperti itu? Hadza minas sunnah, amma ladzi fa'ata anta minal kadzib. Nah, kata A'mash, ini yang aku lakukan ini sunnah, adapun kamu ini dusta. Ana ala A'mash. Mau apa? Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Kalau sudah permasalahan al-haq ya ikhwan, jangan ragu. Walaupun tentunya kita tetap melihat likulli maqam maqal. Melihat kondisi ya, seperti itu. Namun hukum asalnya jangan kita malu menampakkan sunnah. Jangan kita malu, ragu, enggan, pakewu, sungkan untuk melaksanakan sunnah. Apalagi yang di tempat, di kondisi, di waktu yang sama sekali ketika kita menjalankan sunnah tersebut tidak ada fitnah. Ini kalau kaitannya dengan mustahab, sunnah yang mustahab. Kalau sudah kaitannya dengan halal dan haram, wajib atau tidak, ya selesai, khalas. Ya namanya wajib-wajib, mau apa terserah. Nah gitu seharusnya prinsipnya seorang salafi seperti itu. Nah, haram ya akhi, haram. Dalilnya mana ini? Khalas, ana terima. Gak peduli resikonya apapun, terima. Lakukan. Karena memang hukum asalnya ya ikhwan, kita ini hamba Allah. Ketika Allah menentukan, ikuti. Coba kita ini dibawa tanggung jawab seseorang kaya. Kamu tak jamin, kata orang kaya ini. Nah, kalau kamu ikut aku 5 juta sebulan, 10 juta sebulan. Nah, mau keluar dari pabrik? Ada orang seperti ini mau? Siap? Nah, siap gak? Kalau misalnya ada yang menjamin seperti ini, Abu Farel 15 juta. Yang penting antum ikuti anak. Lu anak tanya serius ini. Jangan senyum-senyum aja. Hah? Mau enggak? Ini Allah Subhanahu wa taala ya ikhwan. Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang mau kita ragukan? Lo ujian ada emang ujian. Nah, tapi sudahlah. Ujung-ujungnya apa sih? Sama-sama mati. Iya kan? Mau kita gimana saja kita tetap akan mati. Kalau belum waktunya mati, tetap akan hidup. Sementara Allah Subhanahu wa taala ketika tahu kita melanggar syariatnya diberi catatan merah, artinya dosa. Dosa-dosa ancamannya neraka. Mau apa sekarang? Nah. Barakallahu fikum ya ikhwan. Begini seharusnya seorang salafiyah sunnah. Nah, qala dari Abdullah bin Mas'ud, baina ana amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khirabil Madinah. Suatu ketika aku berjalan bersama Rasul, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khirabil Madinah. Khirab disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar yaitu jam'u khirbah wal khirab didul amir, yaitu tempat yang kosong. Amir tempat yang makmur, tempat yang penuh. Adapun khirab tempat yang sepi. Di tempat yang melewati jalan yang sepi seperti itu. Atau di tempat yang sepi. Wa huwa yatawakka ala asibin ma'ahu. Dalam kondisi beliau alaihi salatu wassalam kalau bawa tongkat itu apa? Pada tongkatnya itu bersandar, tapi sambil jalan. Apa namanya? Bertumpu nang, ya. Dalam kondisi Rasulullah SAW bertumpu pada asib. Asib yaitu tongkat yang terbuat dari jaridun nakhl, dari pelepah kurma. Nah, kata Al-Hafidz, asib ay asa min jaridin nakhl. Tongkat dari pelepah kurma. Dari sini kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW dahulu memakai tongkat dalam berjalannya. Dan ini pula yang dilakukan oleh Musa alaihi salam. Ketika ditanya dalam surat Ibrahim alaihissalam, "Wama hiya biyaminika ya Musa?" Asa ya tawakkau 'alaiha wa ahushu biha ghanami. Apa itu yang di tangan kanan wahai Musa? Yaitu asa, tongkat yang aku bertumpu dengannya ketika berjalan, wa ahushu biha ghanami, dan aku kambing-kambingku diapain istilahnya? Digiring. Ya, digiring, menggiring kambing-kambingku. Nah, sehingga tafadhol. Kalau memang memungkinkan cari tongkat. Tapi enggak usah sambil bungkuk-bungkuk gini ya. Nah, Rasulullah SAW melakukannya. Namun tidak tentunya ini tidak harus. Nah. Kemudian dalam kondisi seperti ini, famarra bi nafarin al-yahud. Maka berpapasan dengan sekelompok orang. Nafar itu antara 3 sampai 10. Sekelompok orang, satu rombongan dari orang-orang Yahudi. Faqala ba'duhum li ba'd. Maka orang-orang Yahudi tersebut satu dengan yang lainnya saling berbicara. Saluhu anir ruh. Coba tanya kepada dia, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ruh. Naam. Faqala ba'duhum la tas'alu. Jangan. Sebagian lain mengatakan kepada yang lain, jangan kau bertanyakan. La yaji'u fihi bi syai'in takrahunahu. Karena apa? Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sesuatu yang akhirnya membuat kalian benci, tidak suka. Nah, faqala ba'duhum la nas'alannah. Sebagian mengatakan enggak harus kita tanya. Faqama rajulun minhum, faqala ya Abul Qasim, marruh. Ya Abul Qasim, kunyah dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Jelaskan tentang ruh. Fasakat. Coba. Ini suatu pelajaran dan suatu adab yang luar biasa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya tentang ruh, tidak tahu jawabannya apa, sakat. Enggak takalluf menjawab. Kalau tidak tahu, selesai. Kalau tahu, jangan disembunyikan. Karena menyembunyikan ilmu ini juga dosa besar. Namun ketika tidak tahu, selesai. Nah, tentunya permasalahan lain ketika dalam bab taklim atau muraja atau mudzakarah, jangan jadikan dalil ini. Nah, nanti kalau ditanya, diem, nggak ada yang jawab. Wah ya. Lah, nah, malafu minkum ya. Ininya dicabut. Al-muhim, kalau dalam kondisi taklim, ya jangan seperti itu. Artinya lain kondisinya, artinya ketika bertanya seseorang bertanya serius benaran, enggak tahu ya sudah diam, jawab Allahu a'lam. Nah. Fakultu, maka kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan innahu yuha ilaihi. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sedang diturunkan wahyu kepadanya. Fakumtu, maka kemudian aku berdiri. Falam manjala anhu faqala. Maka kemudian ketika selesai turun wahyu, maka Rasul alaihi salatu wasalam menyampaikan wahyu tersebut. Wa yas'alunaka anir ruh. Kulir ruhu min amri rabbi wa ma utu minal ilmi illa qalila. Qala al-A'mash hakadha fi qira'atina. Antum buka coba surat Al-Isra ayat 85, apakah seperti ini? Ya, kalau yang di mushaf yang ada dan semua yang ada, qira'ah semua yang ada, yaswa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum. Tapi kiranya mas wa ma utu. Naam. Illa qalila. Mereka bertanya tentang ruh kepada engkau, maka katakan wahai Muhammad, ar-ruh itu min amri rabbi, termasuk perkaranya Rabbku. Dan tidaklah, nah kalau yang ada yang di dan di semua qiraah itu wa ma utitum, tidak ada wa ma utu. Al-Hafidz menyebutkan ya, wa laysat hadhihi al-qiraah fi sab'ah. Ini bukan termasuk dari qiraah sab'ah wa ma utu. Bal wala fil masyhur min ghairiha, dan juga bukan qiraah yang masyhur yang dikenal dari selain qiraah sab'ah. Nah, seperti itu. Bagaimana penjelasannya? Insya Allah nanti akan datang pada babnya yang lebih rinci. Yang pasti sekarang ini ceritanya adalah tidaklah manusia itu diberi ilmu kecuali sedikit. Bahkan Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak tahu. Kalau bukan karena wahyu, tidak tahu. Bahkan perkara termasuk yang bahkan Jibril dan Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak mengetahuinya. Tentang apa? Yaumul Qiyamah. Nah, mal mas'ulu anha bi'alama minasail. Yang ditanya tidaklah lebih mengetahui daripada yang bertanya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Kalau para ulama saja ilmunya yang seperti itu, ternyata masih belum meliputi semua ilmu. Lantas bagaimana dengan kita? Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, fadal. Hukum asalnya kalau dari sahabat Abdullah itu yang hukum asalnya yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud. Nah, ya karena Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat yang bernama Abdullah yang paling tua atau termasuk yang paling tua yang melihatkan banyak hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ini hukum asalnya. Namun tergantung dilihat juga, enggak mesti. Dilihat sanad sebelumnya. Kalau ceritanya An Nafi' atau An Salim An Abdillah, berarti siapa? An tanya ke antum sekarang. Nah, Malik An Nafi' An Abdillah. Abdullah ibn Umar. Nah, ahsanta barakallahu. Sehingga tergantung. Nah, namun hukum asalnya, nah, ketika disebut secara mutlak dari Abdullah, sahabat, yaitu Abdullah ibn Mas'ud. Kelas yang lainnya, kalau kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.